السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara bapa ustaz Mahdi Syahrudin, khatib billah muslim muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang membuka surah yang namanya Al-Muzammil. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ayat yang keempat hingga berikutnya. Auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق الله العظيم. Atau lebih dari seperdua itu, dan baca Al-Quran dengan perlahan. Sungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sungguhnya bangun pada waktu malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Sungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang banyak. Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Rabb Masyrik dan juga Maghrib, Timur dan juga Barat. Tidak ada ilah yang berhak beribadah kepadanya dengan benar melainkan dia. Maka ambillah dia sebagai pelindung. Ikhwatifillah, haibatifillah, muslim-muslimat ini mulia kelas sekian. Demikianlah terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Kathir. Menarik untuk kita miliki, mengkaji dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang amat ringkas tapi padat dan tepat terhadap makna yang tersirat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di sini. Pada kuliah lalu kita telah bincangkan makna auzid alaihi, tambah ke atasnya, merujuk kepada malam ataupun merujuk kepada bahagian yang ditinggalkan tanpa qiyam itu. Dan qiyam yang telah kita jelaskan iaitu membangunkan malam ini. Bila Allah gambaran qum, mana bangun dengan kesedaran, bangun dengan sepenuh hati, bukan bangun sambil lewa, bukannya bangun setakat mengisi masa kosong. Muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Jadi tambahlah ke atasnya dan gabungkan juga dengan membangun malam itu, mengqiyamkan malam itu dengan membaca Al-Quranul Karim. Muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Mengapa? Kerana Allah gambarkan inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sungguhnya kami akan kenakan ke atasmu, kami akan berikan kepadamu, menurunkan kepadamu perkataan yang berat yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu, iaitu wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu ini turun seperti yang digambarkan dalam hadis sahih, asma'u salasil thumma askut inda dhalik fama min maratin yuha ilayya illa dhanantu an nafsi katqbat. An nafsi katqbat. Dia bunyi seperti loceng yang sangat bising. Tak ada kesempatan aku menerima wahyu melainkan aku menyangkakan nyawa aku sudah pun dicabut. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Dari riwayat lain, tuan-tuan, ini mulia kat Asfian, riwayat Bukhari daripada Al-Harith, Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu, bertanya kepada Nabi SAW. Nabi telah menjelaskan ahyani ya'tini misla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alai fayusamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyani yatamathalu li al-malak rajulan fayukalimuni wa fa'a'i ma yaqul. Datangnya seperti bunyi loceng yang amat kuat. Ini yang paling berat atasku. Wahyu itu terputus dan aku telah mengerti apa yang dikatakan. Kadang-kadang malaikat datang dalam rupa manusia yang berbicara kepadaku dan lalu aku memahami perkataannya. Kita juga telah melihat muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kedatangan wahyu ini bila Nabi berada di atas unta. Unta tersebut pun tak boleh nak berjalan kerana beratnya. Satu ketika bila kaki Zaid berada di bawah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunnya wahyu, Zaid merasa tak boleh nak bergerak kakinya kerana begitu beratnya wahyu. yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Jarir Tabari menjelaskan dalam tafsirnya Jami'ul Bayan bahawa berat yang dimaksudkan di sini dari dua pihak. Yang pertama, berat bagi badan untuk menanggung sebab malaikat yang datang rupa yang amat mengagumkan itu, menakutkan itu, dan berat bagi jiwa kerana berat tanggungan tanggungjawab yang terdapat di sebaliknya. Kata Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam pula, berat wahyu itu di dunia kerana nak melakukannya, tuntutan itu sangat berat, dan berat ke akhirat pun berat kerana ia akan menyebabkan timbangan kamu memberati sebelah kekurangan kamu. Timbalan amal salih yang kamu lakukan akan menyebabkan ia melayakkan kamu untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslim-muslimat ini mulia kalau sekalian. Jadi di sini diajar kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami tanggungjawab kita sebagai seorang muslim adalah berat. Siang ada banyak urusan, maka Allah suruh bangkit waktu malam untuk berjumpa dengannya. Siang ada banyak aktiviti sampai kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah susah nak jadi seorang mukmin profesional kan tuan-tuan? Mukmin profesional dalam arti kata kita seimbang dunia dengan akhirat. Berapa ramai di kalangan kita ni yang buat dunia masya-Allah dekat fingertip je semua tahu, tapi tak boleh nak disinkronaskan dengan pahala dan dosa. Berapa ramai yang pergi haji tapi masih lagi terlibat dengan rasuah. Tengok, lalai dia dengan urusan dunia, lupa dia bahawa dia akan diperhitungkan di sisi Allah SWT di akhirat. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, jadi diajar kita dengan Allah SWT di sini, bangkitlah malam supaya kamu ada kekuatan, supaya roh datang, kekuatan itu datang dalam segala tindak tanduk kamu. Maknanya orang yang bangun malam ni, dia ada satu kekuatan yang tidak daripada orang yang tidak bangun malam. Kalau kita baca kisah kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, kalaulah tuan-tuan tak bangun malam, tak payahlah cerita nak membangunkan satu perusahaan yang hebat. Kalaulah kita ni tidak bangun malam, tak payahlah cerita nak jadi usahawan terbilang. Memang kena tipu ataupun menipu orang lah kerja nampaknya nanti. Masakan tidak tuan-tuan, kerana manusia ni ada banyak trik dalam hidupnya, banyak helahnya. Tanpa ilham daripada Allah SWT, kita tak terkecuali tuan-tuan dianiaya orang, tertipu kita dengan dunia kan tuan-tuan. Bayangkan seorang penjual ikan di pasar malam. Ambil iktibar bagi kisah ini tuan-tuan ini mulia kat Allah sekalian. Seorang datang beli ikan kepadanya, lantas dia pun meniang ikan tenggiri ini. Dan pembeli mengatakan, baik saya akan membeli ayam di gerai sana, nanti saya datang semula ke sini. Dalam pada dia menguruskan ikan yang sedang nak di siang ini tuan-tuan, datanglah seekor kucing. Dan kucing ini pun ketika dia reka menguruskan pelanggan yang lain, kucing ini makanlah sebahagian dari ikan tenggiri yang sedang di siang itu. Apa yang dilakukan oleh peniaga ni tadi tuan-tuan? Dia pun bergegas mengejar kucing tersebut, memukulnya. Kucing itu meninggalkan cebisan bahagian kelar yang tergigit itu. Kesan gigitannya hilang serobek, dirobek kulit ataupun daging ikan tersebut. Yang ambil oleh peniaga ni dibungkus elok, datanglah orang yang berkenaan untuk mengambil bahagiannya. Mana ikan yang saya order tadi? Ha, ni dia siap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengok tertipu dengan ikan tersebut. Sampai tak harganya RM100. Bahagian yang kamu cuba selamatkan itu daripada seekor kucing yang mencari rezeki yang Allah SWT peruntukkan untuknya pada waktu itu tuan-tuan. Ambil iktibar tuan-tuan dari kisah ini. Pulanglah pembeli ini ke rumah dan dia pun merasa hairan. Bila waktu membersihkan ikan, lihat ikan ini telah pun robek sebagainya. Kesan gigitan binatang. Nampaknya kucing gigit agaknya. Allah tak jujur peniaga ini. Ini kerana tiada hubungan dengan Allah tuan-tuan. Dan macam-macam lagi, aneka lagi ragam kelakuan orang di luar sana tanpa hubungan dengan Allah SWT. Maka berfikirlah seperti berfikirnya syaitan. Berfikirlah fikir akaun kalkulator dunia saja, tidak ada langsung akaun akhirat. Ini renungan tuan-tuan yang dimulakan sekalian. Itu juga menjadi seorang majikan. Kita fikir tak untuk orang bawah kita? Adakah kita memakai kasut seperti mana kasut di kakinya? Pakai kasut orang itu, letakkan kasut itu di kakimu sebelum kamu melakukan satu perkara kepada orang lain. Ini adalah tanda kita tiada rahmat daripada Allah, tiada hubungan dengan Allah. Dan bagai-bagai lagi contoh-contoh yang lain yang boleh kita bawa, kita renung, yang kita lalui sebagai pengalaman dalam hidup untuk kita kongsi daripada ayat Allah di sini tuan-tuan. Tanpa kekuatan daripada Allah, kamu tidak ada ke mana saudara. Kamu bukanlah seseorang. Janganlah kamu nak bangga dengan kedudukan kamu itu, yang tak lama lagi kamu akan diturunkan di situ. Jangan kamu rasakan kamu akan kekal di situ tak lama lagi, mati ke ataupun turun pangkat ke ataupun dipindahkan ke tempat lain, kamu tidak akan lagi ada peranan di situ. Maka gunakanlah tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Renungi ayat Allah di sini, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Waktu siang ada banyak pekerjaan yang nak dilakukan. Kalau bagi seorang Nabi itulah wahyu, pelaksanaannya, dakwahnya. Maka bagi kita pun ada tanggungan, tanggungjawab, kerja, peranan yang perlu kita jayakan. Maka tuan-tuan, tanpa hubungan dengan Allah SWT, semua kerja yang dilakukan dalam urusan dunia ni akan terbengkalai dan hancur, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut, inna nasyi'atal laili hi ashad wa ta'aw wa aqwa muqila. Sungguhnya bangun pada waktu malam lebih baik untuk khusyuk dan waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya ini mulia kelas sekian. Kata nasya'ah telah kita pelajari pada kuliah yang lalu dalam sebuah riwayat daripada Mujahid, nasya'ah ni artinya bangun selepas salat isyak, selepas isyak, selepas waktu isyak. Ini juga merupakan pandangan Abu Mijlas, Qatada, Salim, Abu Hazim dan Muhammad bin Munkadir. Jadi nasyiatul lail ini maksudkan di sini nasyiatul lail adalah saat malam, waktu malam. Jadi setiap saat daripada malam itu amat berharga, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kerana waktu itu hiya ashadu wa ta'aw wa aqwamu qila, dia adalah waktu yang sangat baik untuk kamu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih berkesan kerana kamu telah pun terputus hubungan dengan manusia, handphone kamu sudah tidak lagi berdering, jangan-janganlah berbunyi tuan-tuan dan juga kecemasan. Jadi fokus fikiran ni lebih penghayatan kepada bacaan yang kamu lakukan itu banding dengan waktu siang. Setengah kiraat seperti yang telah kita pelajari, Anas bin Malik contohnya membaca innana syi'atal laili hiya syadu wa ta'aw wa aswab qila. Bukan wa aqwam, dia baca wa aswab. Aswab ni dengan aqwam. Kata para ulama contohnya Ibn Jarir Tabari, Ibn Atiyah, dia adalah makna yang sama. Aswab ke, aqwam ke, ahya ke pun ada kira seperti itu. Kita semua sendiri maklum bahawa penyatuan Quran ini berlaku pada zaman Sayyidina Uthman bila Huzaifah bin Al-Yaman sebagai contohnya melihat bahawa Zaid bin Thabit sebagai contohnya melihat bila pergi terlibat dengan peperangan di banyak wilayah permukaan negara-negara yang baru, maka bacaan Quran agak berbeza di antara seorang daripada yang lain. Maka mulalah Quran itu disatukan, bacaan yang sama mengikut bacaan. Kalau berlaku sebarang perselisihan, dia duduk pada bacaan Quraisy. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu siang hari mempunyai urusan yang banyak. Jadi muslim-muslimat ini mulai kalau sekian, kamu ada banyak kerja seperti dinyatakan oleh Dhahak, Al-Hasan, Qatada, Rabi' bin Anas, Sufyan Al-Thawri dan lain-lain mengatakan bahawa waktu siang tu kamu ada banyak aktiviti yang nak dikerjakan. Lagi satu muslim-muslimat ini mulai kalau sekian, bila gambarkan tentang waktu malam ni, waratil Qur'an tartila, ya ayuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi waratil Qur'an tartila. Bacalah Quran, jadikan sebahagian kamu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebahagian lain merupakan kamu bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita salat, maknanya kita bercakap dengan Allah. Kalau kita baca Quran, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan kita. Kerana semua itu merupakan kalam Allah. Jadi, merujuk kepada tartilah ni tuan-tuan muslim-muslimat ini menyebutkan kata Imam Suti bahawa ayat ini menunjukkan pentingnya baca Quran secara tartil. Tartil ni maknanya bacaan dengan tahqiq. Baca satu-satu, tak payahlah nak mengejar-kejar tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Macam kelakuan sesetengah golongan untuk mengejar rakaat bulan tarawih, dibacanya Al-Fatihah itu senafas. Mana pandangan ni? Padahal dalam hadis yang menggambarkan Nabi SAW ni membaca satu patah berhenti pada tiap-tiap nombor. Telah kita bincangkan pada kuliah lalu kan tuan-tuan. Jadi baca yang sedikit tertib dengan tadabbur, iaitu penghayatan yang berkualiti ni, penghayatan mendalam tak kita baca itu lebih baik daripada baca cepat tanpa tadabbur. Itu sebab kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, la tahudhul Qur'ana hadha sya'r, hadha sya'r wa la tanthuruhu nathr ad-daqal, qifu 'inda aja'ibi wa hariku bihi al-qulub, la yakun hamma ahadukum hamma ahadikum akhir suratin wa la yakun hamma ahadikum akhir surah. Bacalah Quran ni beransur-ansur, perlahan-lahan. Baca satu patah, satu patah. Jangan terkejar-kejar, terlangkabut. Tapi bacalah dengan tenang, berhentilah setiap patahnya untuk merenungi keajaiban yang terdapat di sebaliknya. Gerakkanlah hati kamu. Jangan jadikan target kamu untuk menamatkan surat tersebut. Tamat tak penting, tuan-tuan ni boleh kat Allah SWT. Tapi penghayatan yang penting. Belajar mana-mana kitab pun menghabiskannya tak penting. Tapi belajar itu yang penting. Kerana Allah SWT tidak akan tanya habis kitab tak. Allah tanya dah amal ke belum. Apa yang kamu faham tu dah diamalkan belum? Kerana kita akan berdiri depan mahkamah Allah SWT. Ya tazul qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', kamu ditanya empat perkara, an umrihi fima afna wa an jasadihi fima abla wa an ilmihi madha fa'ala bih wa an malihi min ayna kasabahu wa fima anfaqahu. Empat perkara akan ditanya tak beranjak kaki kita, iaitu yang pertama umur bagaimana dihabiskan, tubuh, kesihatan yang diberi kepada Allah SWT, bagaimana cara penggunaannya, ilmu dah beramal ke belum, dan rezeki dari mana diperolehi ke mana dihabiskan. Muslim-muslimat ini boleh kalah sekian. Jadi inilah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mengingat kita, mengajar kita bagaimana qiyam. Kita telah bincangkan muslim-muslimat, iaitu kisah Sa'id bin Hisham yang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah qiyamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi digambarkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, waktu malam kami menyiapkan siwak dan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bersugi dan wuduk ni merupakan sunnah Nabi bangkit pada waktu malam, dan bukan setakat bangkit, malahan setiap kali waktu sembahyang. Laula ana syaqqa ummati la amartu bi siwak inda kulli salatin. Kalau tidak akan nak payahkan umatku, tentu aku akan suruh mereka untuk bersiwak sekali setiap kali sebelum salat. Dan wa ain inda kulli wudu, sebelum wudu. Ini bersihnya Islam, tuan-tuan ni boleh kasihan. Mengajar kita kebersihan. Kami menyiapkan untuk Nabi kayu sugi dan juga air wuduk Nabi. Lalu Allah akan bangunkan baginda pada waktu yang Allah kehendaki. Baginda akan bersiwak, beruduk, semayang 8 rakaat. Kemudian baginda berzikir, berdoa kepada Allah SWT. Kemudian baginda akan melakukan rakaat yang ke-9, iaitu witir. Kemudian baginda duduk berzikir dan berdoa lagi kepada Allah SWT. Antara doa yang baik ni, tuan-tuan. A'udzu biridaka min sakhatik wa bi'afatika min uqubatik wa bika la uhsi sana'ana 'alaika anta kama athnaita nafsik. Kama athnaita 'ala nafsik. Ini doa yang diajar Nabi SAW dalam salat witir yang dikerjakan oleh baginda SAW. Boleh tuan-tuan lihat dalam buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.